sama Arjunanya Monata. Sekarang yang dulu kan katanya elek ya Sodik ya. Saiki wis rodok ganteng Mas, dipupuri titik ya. Coba lihat gantengnya. Masya Allah. Selamat malam mengantri. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Oh, damai,